saja aku ngaca. Aku kaya, padahal orang tak punya. Bagaimana bisa-bisa engkau kecewa? Engkau sudah nyatakan suka, aku juga terlanjur cinta. Bagaimana nantinya kalau dia tahu sudah aku yang miskin? Pantaskah menyintaimu? Oh, pantaskah mendampingiku? Kita berdua, oh, anggap saja tak pernah ada. Kita berdua.